kau cabutlah nyawaku. Oh Tuhanku, mengapakah kau bedakan hidupku? Oh Tuhanku, mengapakah manusia begitu? Laksana bulan tinggi di atas kayangan, hatiku dah kau tawan, hidupku tak karuan. Mengapa ku disiksa? Mengapa kita bersua, berjumpa dan bercinta, tetapi menderita? Kau bedakan hidupku. Oh Tuhanku, mengapakan manusia begitu? Mengapa ku disiksa? Mengapa kita bersua, berjumpa dan bercinta, tetapi menderita? Pungguk rindukan bulan hanya memandang merindumu seorang. Kuatkan jiwaku, kuatkan imanku. Jangan kau biarkan hidup hamba merana dan berputus asa. Terima kasih.